اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ورسوله أما بعد. Segala hantaran puja dan syukur milik Allah Azza wa Jalla pada pagi hari yang cerah, sejuk dan penuh ukhuwah ini, kita hadir di aula Trust Masjid kita dalam rangka seminar zakat yang berjudul Legitimasi Hukum Zakat Profesi Menurut Hadis. Salawat dan salam tentunya kepada arwah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah dan udwah. Beliaulah yang kita contoh di dalam seluruh aktivitas kita, baik sejarah dunia maupun ukhrawinya. Kata-kata penghormatan kami tumpangkan kepada pembawa acara pada hari ini. Maka untuk tidak menghemat waktu, di depan kita sudah hadir Bapak sekalian, Ustadz kita, Mubalik kita, Guru kita. Beliau adalah bernama Haji Abdul Somad LCMA. Itu dilahirkan di Asahan pada tanggal 18 Mei 1977. Sangat-sangat energik dan masih muda. Adapun pendidikan beliau, itu S1 beliau adalah di University Al-Azhar Mesir dengan jurusan tafsir hadis. Ya, sama dengan saya, Ibu. S1 saya juga tafsir hadis, semua saya di Padang, beliau di Mesir. Jurusan kami sama, sama-sama tafsir hadis. Maka setelah itu beliau melanjutkan S2-nya itu di Maroko. Kalau saya juga lewat Maroko, karena di Padang itu Pak Ketua ada juga gang, namanya itu Gang Maroko. Jadi apakah ada kaitannya di sana? Allahu'alam bisawab. Saya tempat saya tanya itu. Saya juga S2-nya jurusan pendidikan Islam di Padang, Yayan Membonjol Padang. Sementara beliau di Maroko. Tentunya Bapak Ibu sekalian, pengalaman beliau inilah yang kita inginkan pada hari ini beliau curahkan untuk kita. Bagaimana sesungguhnya zakat ini merupakan rukun Islam bagi kita? Apakah sudah sesuaikah yang kita laksanakan pada selama ini hari ini dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal inilah akan dipaparkan oleh beliau dengan dalam makalahnya yang akan kita simak. Setelah itu nanti kita diskusikan dalam rangka untuk membersihkan harta dan diri kita. Dengan bacakan bismillahirrahmanirrahim kepada beliau, kita persilakan dengan sesen waktu yang kita berikan Bapak sekalian untuk penjajian makalah ini. Di jam saya telah menunjukkan jam 9.20, maka pas nanti beliau menyampaikan makalahnya ini lebih kurang ya 1 jam lebih lah, atau sampai selesai makalah aja Pak ya. Setelah itu nanti kita bisik-bisik tetangga tadi, Ustaz kita ada beri kopi breaknya, okay. Setelah itu nanti baru tanya jawab. Nah, namun setelah beliau nanti memaparkan, kita juga minta itu masukan yang sebuah makalah ataupun yang disampaikan sekedar informasi, karena ada sudah ada undang-undang zakat yang terbaru yang akan disampaikan nanti oleh ayahanda kita, orang tua kita, pembina kita. Nah, oleh sebab itu, dengan waktu yang seluas-luasnya kepada Al-Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, kita persilakan dengan sepenuh hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Ikatan Muslim Riau Andalan, Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah. Selanjutnya orang-orang tua saya, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para tamu, hadirin hadirat, yang besar tak dapat disebut gelar, yang kecil saya tak dapat sebut nama. InsyaAllah kita ini semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi disebutkan Bapak Ketua Imra, kalau yang memberikan presentasi makalah atau seminar di Masjid At-Taqwa RAPP ini, berarti dia mesti siap. Siap apa? Kalau tahun lalu jadi pemakalah, tahun ini berarti dia punya siap mental untuk jadi moderator. Berarti saya pun tahun depan siap-siap diundang jadi moderator. Dan memang dalam Islam begitulah indahnya Islam, tak dilihat. Makanya dalam Islam diajarkan al-alim wal muta'allim fil ajri sawa. Orang yang belajar dan mengajar dapat pahala yang sama. Tak dimuliakan. Allah Ta'ala tak melihat kemuliaan seorang alim. Tidak. Apa kata Nabi? Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok bentuk tubuh kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang ditengok Allah hati kamu. Wa a'malikum. Dan amal kamu. Bahkan ada satu hadis menyebut, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Pagi ini bapak ibu yang berniat menuntut ilmu dapat pahala jihad fi sabilillah, tapi saya yang mengajarkan ilmu tak dapat jihad fi sabilillah. Tapi makanya saya niatkan juga saya mau datang menuntut ilmu. Makanya satu sesi saya akan menyampaikan ilmu. Tapi setelah sesi ini saya akan juga menuntut ilmu. Dari tadi disebut ada orang tua kita yang akan menyampaikan maklumat tentang zakat, tentang undang-undang, tentang keputusan zakat di Indonesia. Nah, ini maklumat baru. Maka seorang yang mengajar pun mesti juga ada niat dalam hatinya mau belajar. Kalau tidak, maka dia tak dapatkan pahala jihad. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan itu insyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi ini kita akan mengkaji tentang zakat profesi menurut Al-Quran, Sunnah Nabi, fatwa para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama berdasarkan surat Al-Waqarah ayat 267. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Dalam ayat ini mengandung empat makna. Makna yang pertama, yang dipanggil itu hanya amanu, hai orang yang beriman. Oleh sebab itu orang yang tak beriman tak masuk dalam undangan. Kalau ada tamu datang pada acara yang dia tak masuk dalam kategori undangan, maka dia haram ikut makan. Hari Ahad, hari Sabtu banyak undangan, berani kita nyelonong datang, berarti tak masuk dalam kategori undangan, tamu tak diundang. Oleh sebab itu, maka zakat ini yang diundang Allah, ya ayyuhallazina amanu. Sama macam puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu. Maka undangan pertama amanu. Maka siapa yang beriman masuk dia dalam kategori undangan. Sebaliknya yang tak beriman tak masuk dalam orang yang diundang. Tapi ada pula sebaliknya, dia beriman merasa tak diundang. Nah, ini yang bahaya. Beriman tapi merasa tak diundang. Saya tak wajib. Nah, maka kita kembali lagi, saya ini kan beriman, berarti saya masuk undangan. Kalau sudah diundang, wajib datang. Idza da'aka, kalau saudaramu mengundang, fa'ajibhu, engkau wajib datang. Kalau undangan manusia saja wajib datang, apalagi yang mengundang Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua, anfiqu. Makna anfiqu maknanya umum. Anfiqu, infakkanlah. Anfiqu, sedekahkanlah. Anfiqu, wakafkanlah. Anfiqu, zakatkanlah. Anfiqu, gunakanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita gunakan untuk keluarga, untuk diri, tapi juga ada untuk yang lain. Yang tak ada manfaatnya secara finansial pribadi kita, tapi kita gunakan. Anfiqu. Yang ketiga, yang dikeluarkan itu min tayyibat. Tayyibat, yang baik-baik. Tayyib, baik. Tayyibat, yang baik-baik. Apa maknanya? Yang tak baik, Allah tak terima. Jadi kalau ada orang menuduh Islam itu money laundry, yang kotor dia bawa, dia cari cara yang haram, lalu dia bangunkan ke masjid, dia belikan karpet masjid, dia gantikan AC masjid dengan harapan yang sekian ratus persen halal gara-gara yang 2,5%. Ini tak paham konsep Islam. Karena Allah menyebut min tayyibat, yang baik-baik saja. Yang tak baik tak diterima. Oleh sebab itu hadis menjelaskan ayat. Karena kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad, litubayyana lahum. Engkau jelaskan. Quran diturunkan kepada Nabi, penjelasannya dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, innallaha tayyibun. Allah itu maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci. Yang tak suci Allah Subhanahu wa taala tak menerima. Itulah mengapa sebelum solat kita basuh tangan, masukkan air ke mulut dan ke hidung, usap wajah, siram wajah, usap, siram tangan, usap kepala, telinga, siram kaki. Untuk apa? Suci, karena Allah tak menerima yang tak suci. Kalau dalam fisik suci, maka dalam harta pun suci. Jadi jangan dipahami bahwa zakat mensucikan yang kotor. Akan tetapi zakat adalah mensucikan, mungkin ada hal-hal yang kotor. Bukan disengaja kotor lalu dibersihkan dengan zakat. Oh, ini perlu diluruskan. Innallaha tayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa tayyiban. Poin selanjutnya, apa yang dikeluarkan? Mimma kasabtum. Min tayyibati ma kasabtum. Makna kasaba, semua hasil usaha. Oleh sebab itu jangan dipahami hanya gaji saja. Nanti orang ada yang pendapatan luar gaji lebih besar daripada gaji, lalu yang dikeluarkannya hanya gajinya saja. Tidak. Allah Ta'ala menyebut ma kasabtum, semua hasil usaha kamu. Mengapa yang selalu disebut dalam Quran dan hadis hanya pertanian, peternakan dan perdagangan? Karena memang tiga inilah usaha orang yang umum zaman dulu. Orang Makkah berdagang, orang Madinah bertani, orang Badui gurun pasir beternak. Berdagang, bertani, beternak. Itulah mengapa tiga ini yang populer. Akan tetapi sebenarnya maknanya adalah maka sabbetum, semua hasil usaha kamu. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan semua yang kami keluarkan dari dalam bumi. Nah, inilah makna dari surat Al-Baqarah 267. Inilah dasar dari semua penetapan tentang zakat. Next. Selanjutnya, pendapat ulama tentang ayat ini. Karena kita merasa tawadu, rendah hati, kita merasa tak layak untuk langsung mengambil Al-Quran. Kenapa begitu? Karena ada ulama yang lebih paham. Yang disebut Nabi, al-ulama'u warasatul abya. Apa kata ulama tentang makna ayat di atas? Nas ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan dari atas bumi. Ada dibaginya dalam dan atas. Apa itu yang ada di dalam? Emas, perak, minyak, semua. Yang di atas, gandum, semua tanaman dan semua hasil usaha manusia. Oleh sebab itu, inilah penjelasan yang dijelaskan. Siapa yang berpendapat demikian? ulama Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran juz 9 halaman 37. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca tafsir ulama supaya pengetahuan kita itu lurus berdasarkan pendapat para orang yang dipertanggungjawabkan ilmunya tentang penjelasan Al-Qur'an. Bukan kita baca lalu pahami terjemah lalu berijtihad sendiri, oh belum tentu benar. Tapi kita tengok pendapat para ulama. Kata beliau, ini mencakup seluruh hasil usaha manusia. Apa usahanya? Macam-macam. Segala usaha yang tak ada zaman dulu, banyak zaman sekarang. Itulah mengapa ayat-ayat dalam Al-Quran itu secara umum maknanya umum. Orang yang berpegang secara tekstual ini bahaya. Nanti kalau semuanya mau minta dalil tekstual, saya baru mau mengeluarkan zakat gaji kalau Anda bisa datangkan ayat. Mana ayat yang bercerita, hai orang beriman, keluarkanlah zakat gaji? Tak akan jumpa ayat itu. Kenapa begitu? Karena maknanya umum. Maka sabtum, semua hasil usaha. Nanti kalau mau semua pakai teks, nanti kita payah. Di mana letak payahnya? Nanti datang orang menghisap sabu-sabu, lalu kita larang, kamu jangan nyabu, itu haram. Nanti dia balikkan, tunjukkan saya mana ayat yang melarang sabu. Tak ada. Carilah dari Fatihah sampai An-Nas. Hai orang beriman, janganlah kamu nyabu. Tak ada. Yang ada, innamal khamru wal maisir khamru. Khamar itu kan cairan anggur, bukan sabu. Tapi ada titik temunya. Antara anggur dan sabu sama-sama menghilangkan ingatan. Memabukkan, maka semua yang memabukkan, sabu, koplo, rohipnol, ekstasi, kamput, tua, bir, maka dia masuk dalam kategori khamar. Nah, inilah yang disebut dengan qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Empat dasar hukum yang disepakati oleh ulama. Baik, selanjutnya ini bukan pendapat perorangan, tapi pendapat ijma' ulama kontemporer. Ulama sepakat tentang wajib zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat tentang cara mengeluarkannya. Jadi perlu diperhatikan dua aspek. Pertama, ulama sepakat bahwa zakat profesi itu ada zakatnya. Yang mereka ikhtilaf bukan pada zakatnya, ikhtilaf itu adalah pada cara menghitungnya. Kapan itu kesepakatan? Ulama peserta muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait tahun 1984. Seluruh ahli-ahli fiqih dunia Arab dan non-Arab, semua kaum muslimin berkumpul. Jadi kalau ada yang meragukan, belakangan kesiangan. Kenapa? Karena 1984 orang sudah sepakat. Mengapa komplainnya sekarang? Sudah berapa tahun? Hampir 20, 30 tahun. 84 para ulama ahli fikih sudah sepakat. Seandainya sepakat semua alim ulama di Pelalawan, zakat profesi ada, mungkin orang dunia ketawa. Tapi ini bukan di Pekanbaru, di mana? Di Kuwait, seluruh ulama ahli fikih berbagai macam negeri berkumpul menyepakati ini. Tentulah kesepakatan mereka itu berdasarkan dalil. Karena kata Nabi, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku berkumpul, berijma', berkonsensus dalam dhalalah, dalam kesesatan. Tak mungkin. Oleh sebab itu khilafnya bukan pada ada atau tak ada, tapi khilafnya adalah bagaimana cara menghitung. Nah, ini mesti didudukkan dulu. Jangan nanti, oh ini masalah khilafiyah. Tidak khilafiyah. Sepakat ulama kontemporer dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani yang telah wajib zakat, maka dia wajib mengeluarkan zakat yang sama dengan zakat petani tersebut. Oleh sebab itu, seorang dokter, advokat, insinyur, pengusaha, pekerja, pegawai, dan sebagainya wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya. Berdasarkan surat Al-Baqarah yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Mengapa kepada petani diceritakan? Bukan disuruh mengkiaskan ke penghasilan petani, walaupun ada sebagian ulama berpendapat begitu, tapi maknanya supaya orang mengambil pelajaran dari si petani yang bersusah payah. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada seorang pengusaha berkonsultasi zakat dengan saya. Lalu saya jelaskanlah menurut ilmu yang pernah saya pelajari. Saya katakan, maka Bapak hitung begini-begini, nanti Bapak keluarkan 2,5%. Lalu dia mengatakan, Pak Ustadz, selama ini saya keluarkan 10%. Saya bilang, cara hitung Bapak tidak benar, maka keluarkan 2,5%. Setelah Ustadz jelaskan pun, saya tetap juga tidak mau merubah, saya keluarkan tetap 10% dari keuntungan saya. Saya bilang, kenapa Bapak keluarkan 10? Karena kata dia, alasan begini, kalau si petani yang bekerja di sawah, di kebun, berkeringat dengan sapi, berkubang dengan tanah liat, pagi-pagi pulang petang, Allah suruh dia 1/10, mengapa saya yang duduk di kantor dengan ruang AC, dengan pakaian yang nyaman, kok 2,5? Tidak adil sekali. Apa maknanya? Dia tidak mengaitkannya pada nisabnya, tapi yang dia kaitkan adalah dari cara bekerjanya. Jadi sebenarnya kalau orang mau berpikir fair, menengok adil, orang yang susah sebagai petani saja diminta Allah 10% kalau tada hujan, 50% kalau potong biaya operasional. Mengapa ada orang yang dapatkan harta dengan cara yang mudah, ringan dan nyaman, lalu diminta 2,5% komplain? Oleh sebab itu sebenarnya yang berkata saat itu bukan hatinya, tapi rasional akalnya yang diselimuti oleh hawa nafsu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa dikaitkan ayat ini dengan petani. Ada hubung apa? Min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Mengapa petani yang dimunculkan? Karena cara yang sangat susah untuk mencari rezeki yang dialami oleh petani. Tapi petani yang betul petani, karena banyak profesi sekarang orang petani tapi berdasi, dia tak pernah sama sekali megang cangkol. Nah, bukan ini maknanya. Memang orang yang susah mendapatkan hasil rezeki yang ditaburkan Allah di permukaan bumi. Ini pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi. Lanjut. Praktik zakat profesi. Ada orang mengatakan ini zakat profesi hanya belakangan saja. Ini hanya bisa-bisa Yusuf Qardawi saja. Yusuf Qardawi masih hidup, tinggal di Qatar. Karena Presiden Husni Mubarak tidak senang kepada beliau. Akhirnya beliau terusir, tinggal di Qatar. Saya bertemu tahun 1999. Karena beliau musim panas, bulan Juli, Agustus, boleh datang ke Kairo. Karena anak menantu cucu cicitnya masih di Kairo, dengan catatan tak boleh bicara politik. Jadi ketika beliau datang, itu pun informasi tak diumumkan. Hanya orang-orang tertentu, mahasiswa, itu boleh datang, tak boleh bicara politik. Datanglah kami ke Masjid Ajuzah namanya, tak ramai, lebih kurang seperti kita, karena banyak orang tak tahu. Beliau mengasihkan tausiah, ceramah tentang membina keluarga sakinah, habis itu selesai pulang. Apa pendapat beliau? Beliau mengutip dari kitab Al-Amwal, karya Imam Abu Ubaid. Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan, ia mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya. Saat itu dia mendapatkan sesuatu, di hari itu juga dia keluarkan zakatnya. Siapa yang meriwayatkan ini? Abu Ubaid. Di mana? Dalam kitab Amwal. Dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Sepupu Nabi SAW. Kalau begitu dia adalah sahabat Nabi. Kalau begitu praktek mengeluarkan zakat pendapatan sudah ada pada zaman sahabat Nabi SAW. Dalil kedua, Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz memberi upah kepada karyawan pekerja pegawainya sekaligus mengambil zakatnya. Pegawai, pekerja, kaki tangan kerajaan pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dia kasih gaji. Tapi tak hanya sekedar kasih gaji, tapi juga sekaligus kasih gaji, potong pendapatan zakat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, dan dalam sejarah Islam, zakat yang paling berhasil adalah pada masa Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Nabi, Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Mereka ini adalah generasi kedua. Nabi, Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafa Rasyidin, Bani Umayyah. Sekitar tahun 100 abad pertama. Apa kata Umar bin Abdul Aziz menantang? Siapa yang sanggup berjalan dari Son'a ke Darul Bayda, jalan kaki, cari mustahik zakat. Kalau dapat mustahik zakat, silakan datang ke saya. Dia berani menantang. Apa maknanya? Saat itu orang hidup di atas rata-rata. Tak ada mustahik zakat. Semuanya sudah mampu. Dari Yaman Son'a ke Darul Bayda itu kira-kira berapa kilometer? Son'a itu sekarang ibu kota Yaman. Darul Bayda ibu kota Maroko. Dari Yaman ke Maroko berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 8 negara. Sekarang kalau ditempuh naik pesawat, dari Maroko ke Jeddah lebih kurang 6 jam. Dari Jeddah ke Son'a lebih kurang 2 jam. 6 jam, 7 jam, 8 jam. 8 jam naik pesawat dari ujung ke ujung tak ketemu mustahik zakat. Kita jangankan 8 jam naik pesawat. 5 menit kita naik sepeda ketemu mustahik zakat. Kenapa demikian? Karena gerakannya dari atas. Dari atas, khulafaknya langsung Umar bin Abdul Aziz langsung potong atas. Tapi kalau dia dari bawah, sifatnya anjuran. Siapa yang mau keluarkan, yang tak mau tidak apa-apa. Tempat kita, zaman kita sekarang, zaman bukan lemah, amat sangat lemah. Sudahlah dari atas tak ada potong atas, yang mau menyadarkan dari bawah pun digerogoti. Ustaz yang menyampaikan ada zakat, dikatakan tak ada zakat itu. Akhirnya yang dari bawah pun ragu. Padahal semestinya kalau lah diikut Umar bin Abdul Aziz, sebagian ulama menggolongkan dia sebagai Khulafa Rasyidin kelima. Kalau lah ada kelima, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada kelima, maka Umar bin Abdul Aziz lah. Karena sifat dan keadilan, serta tawadu dan waraknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang dicontohkan di beberapa kabupaten, kalau langsung potong atas, langsung berhasil. Mana contohnya Pak Ustaz? Sebulan yang lalu Maulid Nabi di Kandis, saya bertemu dengan Pak Wakil Bupati Siak. Waktu itu saya tanya, Pak, berapa sekarang zakat Siak? 5,3 miliar per tahun. Padahal yang baru dipotong hanya PNS saja. Perkebunan, perusahaan, PT belum. Pribadi belum, hanya pegawai saja 5,3 miliar. Saya bertemu dengan Bupati Rokan Hulu, berapa Pak? 5 miliar. Yang tak ketemu, saya tak berani ngasih datanya. Nanti entah betul, entah tidak. Apalagi kita bicara di masjid, nanti salah berlipat-lipat ganda dosanya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, ini dari atas, dari bawah disadarkan, ada diikat dengan aturan. Nah, ini amat sangat positif dan sangat bertumbuh berkembang zakat ini. Maka ini dalilnya bukan jajah model baru, tapi sudah. Dari mana data ini? Yusuf Qardawi, Fikih Zakat, halaman 469 sampai 472. Lanjut. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dia berkata, apa kata Imam Ibnu Syihab? Yang dimaksud dengan Malik di sini adalah Imam Maliki. Imam Maliki, Imam Mazhab kedua. Hanafi paling tua, Maliki kedua. Imam Malik yang ada di Madinah, dia meriwayatkan dari Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Kata Imam Muhammad Ibn Shihab, awalu man akhadha minal u'tiyati zakah, orang pertama yang mengutip zakat dari pemberian, gaji, hadiah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa itu Muawiyah? Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Setelah Khulafa Rasyidin, khalifah pertama pada masa Bani Umayyah. Dia sudah menerapkan, mengutip zakat. Di mana dapat riwayatnya? Dalam kitab Al-Muwatta. Siapa pengarangnya? Imam Malik bin Anas, yang kita kenal dengan Imam Maliki. Oleh sebab itu, pengutipan zakat, profesi sudah sejak lama. Hanya saja dia hilang dari peredaran karena tidak adanya perhatian, apalagi pemerintahan sekuler yang tak memperhatikan unsur zakat. Pribadi urus agama masing-masing, zakat tak dipedulikan. Maka dunia kontemporer yang melihat salah satu cara mengatasi kemiskinan adalah lewat zakat, mengungkap kembali dalil-dalil syar'i bahwa zakat dari penghasilan pendapatan sudah ada sejak zaman silam, dan Al-Quran menyebutkannya secara umum hasil usaha yang diperoleh oleh manusia. Lanjut. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengutip zakat dari tiga. Pertama gaji, kedua barang sitaan, yang ketiga bonus pemberian hadiah apalah namanya. Ini tiga-tiga dikutipnya langsung. Yang sekarang diterapkan di Pemda-Pemda hanya baru pada poin A, gaji saja. Yang lain pendapatan, padahal ada orang yang pemasukannya kadang lebih besar daripada gaji, bisa berlipat ganda. Seandainya dia hidup pada zaman Umar bin Abdul Aziz, tiga-tiga dia kena. Tapi zaman sekarang bahkan di berbagai tempat justru tidak sama sekali, karena yang dituntut hanya kesadaran. Padahal dalam zakat ini kata Allah, khudz, ambillah. Siapa yang bisa mengambil? Tentulah orang yang punya kuasa. Khudz, ambillah. Khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka. Yang disuruh mengambil itu adalah ulil amri. Kita tak punya kuasa, saya tak ada kuasa, tapi saya bisa menyampaikan dengan lidah. Inilah usaha kita. Bapak-bapak dari lembaga amil zakat, infak, sedekah, tak punya kuasa, tapi kita punya usaha. Hari ini libur, kita manfaatkan untuk ini daripada diisi perbuatan yang tak diridai Allah. Akhirnya kita berkumpul bersama, disadarkan. Bapak ibu pula dapat menyampaikan kepada saudara, kerabat. Tak dapat menyampaikan secara lisan, kasihkan fotokopinya, dia baca, tersentuh hatinya, maka dia tunaikan. Apa kata Nabi? Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena engkau. Selama ini tak tahu dia hukum zakat, tiba-tiba bapak berikan, fotokopikan 10 eksemplar, kasihkan ke jamaah pengajian, letakkan di surau musalla, sedang musafir letakkan di masjid, dibaca orang, tahu orang, dikembangkannya lagi. Maka kita akan mendapatkan keutamaan amal. Inilah yang tetap mengalir sesudah kita mati. Yang qata'a amaluhu, putus amal. Di antara yang tetap mengalir adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di antaranya adalah ilmu tentang zakat. Baik, lanjut. Selanjutnya, seseorang yang memperoleh sewa rumah, ia mesti mengeluarkan zakat dari hasil sewa tersebut. Pendapat siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan nama Imam Hanbali. Kapan Imam Hanbali itu hidup? Meninggalnya tahun 241 Hijrah. Kalau begitu dia masih masuk dari kalangan salaf, yaitu hidup 3 abad pertama. Yang dimaksud dengan salaf, hidup pada 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Summal ladzina yalunahu, kemudian satu abad setelah itu. Summal ladzina yalunahu, kemudian satu abad setelah itu. Imam Ahmad bin Hanbal masuk golongan yang utama ini. Kapan dia hidup? 241. Dia berpendapat, seorang yang memperoleh sewa rumah, dia mesti mengeluarkan zakat dari hasil sewa tersebut. Bapak ibu punya ruko, harganya 1 miliar. Satu bulan disewa orang, berapa harganya? Setahun disewa orang 50 juta. Maka sudah sampai nisab, maka dikeluarkan zakatnya. Siapa yang berpendapat seperti itu? Bukan profesor doktor hidup zaman sekarang, Imam Ahmad bin Hanbal, dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi. Siapa yang memperoleh harta mencapai nisab, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Pendapat siapa itu? Imam Nasir, Imam Sadiq, Imam Baqir, dari kalangan ulama Makkah Al-Mukarramah. Ini yang saya kutip, ini semua pendapat-pendapat para ulama yang mengatakan zakat profesi. Kita tak berbicara tentang zakat tanaman, zakat ternak, zakat rikas, zakat tambang, karena konsentrasi kita adalah pada zakat profesi. Baik, selanjutnya. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masuklah kita pada masalah yang disebut sebagai khilaf, perbedaan pendapat. Tadi disebutkan pertemuan ulama di Kuwait 1984, ulama sepakat tentang kewajiban zakat pendapatan. Perbedaannya di mana? Perbedaannya bukan pada wajib atau tak wajib, tapi cara mengeluarkan, yaitu kemana dikiaskan. Nisabnya kemana? apakah dikiaskan ke tanaman atau dikiaskan ke emas dan perak? Siapa yang ulama berpendapat dikiaskan ke tanaman? Siapa yang memperoleh pendapatan tidak kurang dari pendapatan petani, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu ada orang yang berpendapat, mesti dikeluarkan nisabnya berapa? Nisabnya sama dengan nisab pertanian. Bapak Ibu tahu, oh ini pendapat dari Syekh Muhammad Al-Ghazali. Siapa itu Syekh Muhammad Al-Ghazali? Ulama besar dari Mesir. Dia pernah menjadi guru besar di Universitas King Fahad bin Abdul Aziz di Makkah. Guru besar ulama Al-Azhar Mesir. Lalu siapa yang berpendapat dikiaskan ke emas? Itu pendapat Syekh Muhammad Abu Zahrah, Syekh Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Hasan, memilih nisab emas. Ini disebutkan dalam seminar zakat di Damaskus, Suriah, tahun 1952. Dan Syekh Yusuf Qardawi lebih cenderung kepada pendapat ini. Saya pribadi pun cenderung kepada pendapat yang emas. Dan umumnya di Indonesia, walaupun ada yang memakai pendapat Syekh Muhammad Ghazali, tapi lebih banyak yang memakai pendapat emas. Jadi nanti kalau ada yang ini, Bapak Ibu tak bingung. Kenapa? Karena dua-dua berdasarkan pendapat ulama, tapi yang mayoritas memakai yang pendapat yang sebelah kanan. Baik, kita lanjutkan. Haul. Setelah kita bahas nisab, sekarang masalah haul. Apakah mesti disyaratkan haul satu putaran 12 bulan 355 hari, setelah itu baru dikeluarkan zakatnya, atau tanpa menunggu haul? Ini pun ulama tak sepakat. Yang pertama mengatakan tidak ada haul. Yang mengatakan tak ada haul pendapat Yusuf Qardawi. Mengapa begitu? Karena kata dia, hadis tentang haul itu hadis dhaif, tak bisa jadi dalil. Mana hadisnya? Nih. Siapa yang mendapatkan harta, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya sampai haulnya. Kalau belum sampai haul, tak wajib zakat. Ini kata hadis ini. Apa masalah hadis ini? Hadis ini ada seorang periwayatnya bernama Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Statusnya dhaif, lemah, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ali Al-Madini serta ulama hadis lainnya. Maka hadis ini tak dapat dijadikan dalil. Ini kelompok pertama yang mengatakan tidak perlu pakai haul. Pendapat kedua mengatakan tetap pakai haul, tapi boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai haul. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, mengapa kamu keluarkan tiap bulan? Jawabannya dua. Jawaban pertama, memang ada hadis yang menyuruh pakai haul, tapi hadisnya dhaif. Jawaban kedua, memang ada pendapat ulama mengatakan mesti pakai haul, tapi boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai haul. Sebelum sampai setahun, dia keluarkan setiap bulan, maka ini boleh mengeluarkan zakat sebelum sampai haulnya. Dua-dua pendapat ini dilaksanakan oleh lembaga amil, infak, zakat, sedekah yang ada sekarang ini. Baik, kita lanjutkan. Cara menghitung nisab, kita sudah hitung nisabnya, baik yang lewat pertanian atau dengan cara kadar emas. Haul, kadar zakat yang mesti dikeluarkan. Selanjutnya, sekarang nisab, batas minimal harta. Berapa batasannya? Maka setelah dihitung batasannya, ternyata di bawah 20 miskal tidak ada zakat. 20 miskal itu berapa Pak Ustadz? 20 miskal sama dengan 20 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas, yang ada hanya dua mata uang. Satu dirham uang perak, satu dinar uang emas. Satu logam koin dinar zaman Nabi itu setelah dicari ditemukan di museum-museum klasik, satu logam emas zaman Nabi beratnya 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi nanti kalau ada orang, dari mana kamu bisa menyimpulkan 85 gram? Zaman Nabi kan belum ada gram. Memang betul. Dari mana dasar penarikan hukumnya? 4,25 gram satu keping kali 20. sama dengan 85 gram. Jadi yang perlu Bapak Ibu ingat, satu keping logam emas yang disebut dinar zaman Nabi itu beratnya 4,25. 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram. Jadi 85 gram ini baku, tak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Yang berubah itu apa? Yang berubah itu harga emasnya. Harga emasnya bisa naik turun, yang 85-nya tidak bisa diganggu gugat. Itulah yang menjadi standar. Nah, bagaimana cara penghitungannya? 85 gram emas kali harga emas murni menurut zaman sekarang, itulah nisab. Contoh, 85 gram emas murni, kalau 1 gramnya 500 ribu, 85 gram kali 500 ribu sama dengan 42.500.000. Jadi nisab untuk zaman sekarang ditetapkan harga emas standar, maka 42.500.000 per 355 hari. Jadi kalau mau dikeluarkan tiap bulan, maka dibagi menjadi 12. Nanti perhitungannya nampak jelas dan sebagian sudah di copy. Next. Kadar yang dikeluarkan. Nisab kita sudah tahu 42.500.000, harga dari 85 gram yang dikeluarkan berapa? 2,5% berdasarkan hadis Nabi, rubu'ul usyur, 2,5%. Apakah dikeluarkan neto atau bruto? Sepakatan ulama keseluruhan amil zakat tahun 2010 menyepakati bahwa zakat itu dikeluarkan bruto dalam keadaan kotor, sebelum dipotong kepala sekolah, sebelum dipotong perusahaan air minum, sebelum dipotong kredit, maka potong dulu potongan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita ini tak sesuai mulut dengan perbuatan. Di mulut kita katakan Allahu Akbar, engkau yang paling utama. Tapi untuk potongan, potongan Allah justru belakangan. Nah, ini tak fair, tak betul. Kalau memang betul Allahu Akbar, maka potongan Allah lah yang lebih dulu dikeluarkan 2,5%. Lanjut. Contoh, A mendapat penghasilan kotor sebanyak 48 juta dalam setahun. Berapakah zakat yang mesti dia keluarkan? 48 juta bagi 12 sama dengan 4 juta. Kalau begitu setiap 1 juta 2,5%-nya adalah 25.000, maka 25.000 kali 48, 2,5% dari 48 juta adalah 1.200.000. Kapan dia keluarkan? Mengeluarkan zakat sebelum masanya, maka setiap awal bulan begitu dapat langsung dia keluarkan. Kalau setiap bulan berarti dia hanya mengeluarkan 100, lebih kurang kalau 4 juta hanya 100.000. Apa bedanya dikeluarkan di akhir tahun dengan setiap awal bulan? Mungkin angka nominalnya sama, kalau dikalikan tetap juga 1.200.000, tapi saat mengeluarkan rasanya beda. Beda rasa mengeluarkan 1.200.000 dengan 100.000 tiap bulan. Kalau Bapak Ibu tak percaya, lakukanlah sendiri, keluarkan 100.000 tiap bulan atau menunggu 12 bulan baru keluar 1.200.000. Yang 1.200.000 biasanya setannya lebih banyak. Ini kalau tambah dikit lagi bisa beli ganti laptop baru. Ini kalau tambah dikit lagi bisa beli ini, bisa ini. Tapi kalau 100.000 langsung dia ringan. Oleh sebab itu kita langsung potong saja setiap bulan, karena berdasarkan dalil-dalil yang sudah kita bahas dan ingin lebih memudahkan, maka lebih memudahkan operasionalnya. Lanjut. Mengeluarkan zakat tiap bulan. Adapun pola penghitungan zakat profesi dapat dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan para ulama lainnya. Jadi ini bukan bikin-bikinan amil zakat, bukan buat-buatan orang yang ingin presentasi tentang zakat, tapi pendapat para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari yang sudah kita sebutkan di atas. Dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dilakukan oleh para tabi'in dan ulama sejak pada masa kalangan salaf. Baik, lanjut. Cara mengeluarkan zakat per bulan. penghasilan setahun dibagi 12 bulan. Contoh, 85 gram kali 500 sama dengan 42.500. 42.500 bagi 12 sama dengan 3.550.000. Jadi Bapak Ibu yang berpenghasilan 3.550.000 per bulan, dia sudah sampai ambang batas mengeluarkan zakat, maka dikeluarkanlah zakatnya 2,5%. 2,5% dari 3.550.000 sama dengan Rp87.500. Mengapa disebut namanya Lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah? Karena tak semua orang mendapatkan penghasilan. Mungkin di RAPP semuanya di atas ini, tapi bagi yang pegawai ada yang di bawah, maka dibuatkan nama lembaganya Infak Zakat Sadaqah. Bagi yang di atas ini berarti dia zakat. Bagi yang tidak cukup nisab berarti masuk kategori sadaqah dan infak. Jadi orang tetap juga potong bayar, maka saya belum sampai nisab, tak disebut zakat, dia disebut dengan infak atau sedekah. Sunat, tidak wajib. Baik. Andai tak ada zakat profesi. Orang yang tak mengatakan tak ada zakat profesi, dalil sudah ditunjukkan, bukti sudah dinyatakan, sekarang kita tak pakai hadis, tak pakai Quran, tak pakai ijma', tak pakai kias. Pakai logika akal. Seandainya zakat profesi ini tidak kita laksanakan, apa yang terjadi? Andai ada 1000 orang yang sudah wajib zakat, per orangnya wajib mengeluarkan 100.000, cuman ada 1000 dan setiap orangnya cuman wajib 100.000. Artinya ini orang pendapatannya cuman 4 juta. Yang 5, 6, 7 juta kita tak hitung. Hanya 4 juta sebulan gaji dia, ada 100 orang. Maka berapa yang terkumpul? Ada terkumpul 100 juta. Saya salah ketik, bukan 100 juga. 100 juta uang yang hilang tiap bulan. Kalau 100 juta apa yang bisa kita buat? Bapak Ibu, 100 juta berapa TPA bisa kita dirikan? 100 juta berapa gerobak bakso bisa kita buat? 100 juta berapa sumur bor? 100 juta berapa anak yatim yang bisa disekolahkan? Oleh sebab itu banyak sekali. Kalau sebulan 100 juta, berarti setahun berapa? 1,2 M uang kaum muslimin hilang. Oleh sebab itu orang yang paling mubazir di dunia adalah orang Islam. Kalau sudah mubazir tak mengeluarkan ini, apa kata Allah? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Makanya jangan heran orang Islam tak lagi digoda setan, karena sesama saudara dilarang saling menggoda. Sudah saudara setan karena tidak mengeluarkan zakat mal. Banyak sekali Bapak Ibu. Itu hanya asumsi 1000 orang. Penduduk Riau berapa sekarang? 5,5 juta orang. Berapa yang kira-kira wajib zakat? Kita tak punya data yang valid, tapi paling tidak 70%-nya. Oleh sebab itu kemiskinan yang kita lihat sekarang, solusinya zakat. Tapi tidak ada political will. Maka masyarakat disadarkan. Saya menyampaikan lewat khutbah Jumat, lewat ceramah, lewat pengajian, lewat seminar. Bapak pula sampaikan ke tetangga, sahabat, kerabat, anak, menantu, kawan. Tak sanggup dengan lidah, fotokopikan, kasih dia baca, dia mikir. Tak sanggup fotokopi, kopikan MP3-nya, berikan. Banyak cara mau beramal saleh. InsyaAllah sampai tergugah hatinya, dia keluarkan zakatnya. Orang lain terbantu. Ini ada orang kaya, ada orang susah. Siken yang susah tak pernah jumpa orang kaya, yang kaya tak pernah ketemu orang susah. Lalu siapa yang menjembatani ini? Inilah badan amil zakat. Orang yang mau susah payah menjadi jembatan antara orang kaya dan orang susah. Mereka lah yang mempertemukan ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalaulah umat ini disadarkan, maka akan lahir pemimpin-pemimpin yang peduli zakat. Ini 2013, tahun depan 2014, April 2014, pemilihan calon anggota legislatif. Nanti orang akan datang ke surau, ke musola Bapak Ibu, menawarkan, dia bawa karpet, pilihlah saya, ini karpet satu untuk DP-nya. Kalau saya duduk nanti saya pasang karpet sampai ke belakang. Kalau saya terduduk, karpet yang ada saya ambil pulang. Tapi kalau masyarakat cerdas, tak mempan lagi. Datang dia bawa karpet, Pak, kami sanggup beli karpet, bawa karpet itu pulang. Saya bawakan kipas angin, kami sudah pasang AC, tak perlu lagi. Lalu apa yang perlu? Kami perlu perda zakat. Keluarkan perda zakat. Toko datang amil menghitung, berapa? Peternak hitung kambingnya 40, keluarkan satu. Petani hitung berapa pendapatannya, keluarkan zakat. Itu yang kami inginkan. Siapa yang bisa begitu? Ustadz Abdul Samad tak bisa datang. Assalamualaikum, keluarkan zakat. Orang mengamuk, untuk apa Ustadz datang? Udah pergi ke masjid saja. Tapi kalau ada dari ikatan di atas yang punya kekuasaan, siapa yang mendudukkan yang punya kuasa itu? Kita. Yang mendudukkan dia bisa duduk di atas itu kita yang memilih dia. Maka umat Islamnya perlu yang cerdas, yang orang peduli pada zakat. Baik, lanjut. Ternyata ada harta orang lain dalam harta kita. Bapak yang setiap bulan dapat slip gaji 4 juta, saya tak cerita yang melambung-lambung 40 juta, 4 juta dapat, ternyata ada harta orang lain dalam 4 juta itu. Kok bisa Pak Ustaz? Siapa yang menyebut itu? Allah dalam surat Al-Ma'arij, surat 70 ayat 24-25. Apa kata Allah? Wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum. Pada harta mereka ada harta milik orang lain. Siapa yang punya? Lisaili wal mahrum, orang yang meminta dan yang tak meminta. Ternyata orang miskin itu terbagi dua. Satu yang minta, tapi ada juga yang lapar tapi tak minta karena menjaga muru'ah harga dirinya. Ini orang mesti kita beri. Orang barat itu berbagi juga, mereka sumbang juga, tapi mereka merasa memberi. Nih saya beri kamu. Tapi orang Islam, dia tidak memberi, tapi dia sedang mengeluarkan milik orang lain. Sehingga si kaya tak merasa mulia, si miskin pun tak merasa hina. Si miskin tidak sedang meminta, tapi dia sedang menuntut, kasih hak saya. Si kaya pun tidak merasa terhormat, karena dia sedang mengeluarkan, ini hak kamu. Hak orang mengapa kita marah? Memang hak dia yang dia tuntut. Tapi banyak orang tak paham, dia sangka dia sedang memberi, kita tidak memberi. Kita sedang mengeluarkan hak orang lain. Berapa itu? Itulah yang 2,5% tadi. Mengapa Allah main titip? Katanya Allah tu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Katanya Allah itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Mengapa Allah main titip? Bapak ibu dapat 4 juta, dititip Allah 100 ribu. Mengapa main titip? Karena Allah Ta'ala sedang menguji. Ada orang yang diuji matanya, sanggup dia bangun malam, dilawannya kantuknya tahajud. Ada orang diuji kakinya, sanggup dia melangkahkan kaki datang ke masjid. Kalau bapak ibu mau lihat mana orang yang lulus diuji kakinya, bapak ibu lihat waktu di Madinah solat arba'in. Kaki luka, ini pecah-pecah kering, karena Arab Saudi panas. Kaki luka, perut lapar, keramik Masjid Nabawi panas. Sudahlah panas, kaki luka, sendal hilang. Orang tetap juga tertingkat-tingkat ke Masjid Nabawi, mau ngejar solat arba'in. Banyak orang lulus ketika kakinya diuji. Diuji perutnya, sanggup dia puasa Senin Kamis tahan. Diuji perut tahan, diuji kaki tahan, diuji mata, lulus. Tapi ketika diuji kantongnya, di situ baru kumat penyakit aslinya. Bakhilnya muncul, pelitnya datang, kedekutnya kumat. Nah ini ujian. Dikasih Allah 4 juta, lulus tidak? Allah tak minta 50%. Allah tak minta 25%. Allah tak minta 10%. Yang diminta Allah, rubu'ul usyur, 2,5%. Setiap 1 juta 25 ribu, 4 juta hanya 100 ribu. Kecil sekali permohonan yang diminta Allah SWT. Itu pun bukan milik kita, semuanya milik Allah. Hanya saja dia kasihkan, ujikan, berikan sebagai ikhtibar, ujian kepada keimanan seorang muslim. Lanjut. Bagaimana kalau tak dikeluarkan? Kita sudah kaji dalilnya. Nah sekarang andai tak dikeluarkan, sudah tahu, sudah paham, sudah mengerti, dalilnya kuat, tapi tetap juga tak mau mengeluarkan. 4 juta, ada 100 ribu, bawa pulang ke rumah, lalu kemudian dimakan. Apa yang terjadi? Kita mau tengok. Yang pertama, doa tak dikabulkan. Bawa pulang 100 ribu dari 4 juta tadi, kasih ke istri di rumah. Bu, si ibu tak tahu. Ibu tak tahu mana uang gaji, mana uang zakat. Karena uang zakat itu warnanya sama dengan uang gaji. Tak ada bedanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia belikan ke beras. Pergi dia ke warung beli beras. Lalu kemudian beras dibawa pulang ke rumah, ditanak jadi nasi. Lalu bapak pun menyuap nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masuk ke mulut. Apa yang terjadi? Nabi menyebutkan ada orang yang tak dikabulkan Allah doanya. Apa sebab? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Oh, kalau begitu tak usah belikan beras, belikan ke cendol. Mashrabuhu haram. Minumannya haram. Oh, kalau begitu tak usah belikan ke cendol, belikan ke baju, mukena. Malbasuhu haram. Pakaian haram, kena juga. Oh, kalau begitu tak usah belikan, kasihkan ke orang lain. Wa ghudhiya bil haram. Ini yang lebih mengerikan. Orang lain pun kena juga. Na'uzubillah. Ada orang yang tak tahu, kita kasihkan, padahal itu uang zakat, dia tidak berhak, maka dia kena juga. Diharamkan Allah lidah yang mengucapkan tiap pagi apa kita doakan. Rabbana atina fid dunya hasanah, rabbi firli wali walidayya. Tapi Allah haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan makanan yang haram. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, mengapa tak kau kabulkan doaku? Aku tidak pernah minum kamput, tidak pernah makan babi panggang, tidak pernah minum tua. Mengapa doa tak dikabulkan? Lidah ni rasanya makan yang halal saja, minumnya aqua, sudah keluar label halal dari LP POM dan MUI. Di mana haramnya? Bukan pada materinya. Haramnya karena dibeli dari uang zakat yang 100 ribu tadi. 100 ribu sebulan. Kalau 1 tahun berapa? 1.200.000. Kalau 10 tahun berapa? 12 juta. Kalau 12 juta sudah berapa kotak aqua dan berapa ton beras yang masuk ke badan akibat dari makan yang haram. Nauzubillah. Padahal tiap hari doa kita dari mulai buka mata sampai tutup mata nanti malam isinya doa. Ketika buka mata, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tutup mata nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Doa, doa, doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Allahumma hadini fi man hadait, bagi yang berkunut. Isi hidup ini adalah doa. Bahkan sebelum makan itu pun doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Andailah kita dengar ucapan malaikat, untungnya kita tak dengar. Kira-kira apa kata malaikat menengok orang yang menyuap nasi dari hasil zakat yang tak dikeluarkan? Kamu minta jauh dari api neraka, sementara yang dimakan adalah api neraka. Wa qina adzabannar, selamatkan saya dari api neraka. Yang mau disuap ni api neraka, uang zakat yang tak dikeluarkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, lanjut. Daging yang tumbuh dari yang haram tidak masuk surga. Innahu la yadkhulul jannah, sesungguhnya tak masuk surga. Lahmun, daging. Waladamun, darah. Nabata min suhtin, kalau tumbuh dari yang haram. 100 ribu belikan ke nasi, belikan ke ayam, belikan ke ikan, masuk ke badan, jadi vitamin, jadi energi, berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging, daging membalut tulang, lalu daging yang membalut tulang tadi dibawa salat, dibawa tawaf, dibawa sa'i, dibawa bergantung ke dinding Ka'bah berdoa. Tapi apa kata Nabi? Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka diharamkan Allah dia masuk ke dalam surga. Lanjut. Innama ayyuma lahmin, setiap daging. Nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru awla bihi, tempatnya adalah api neraka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau sebulan 100 ribu, setahun 1.200.000, berapa beras yang sudah masuk ke badan yang sudah menjadi daging? Saya subuh Sabtu, subuh Ahad, ada pengajian di Masjid Agung An-Nur. Waktu itu Ustaz Mustafa Umar pergi ke Malaysia, jadi saya menggantikan. Kemudian selesai kami sholat subuh, tanya jawab, tausiah, tanya jawab, saya turun di bawah tangga eskalator, ada bapak-bapak bawa timbangan. Lalu ramailah jamaah yang naik bertimbang ke atas. Timbangan ini tak sama macam timbangan biasa, canggih. Langsung bisa ketahuan berapa kolesterolnya, berapa darahnya, berapa jantungnya. Hebat timbangan ini. Lama saya termenung menengok, oh hebat betul timbangan. Yang saya pikirkan, andai nanti di akhirat dibuat Allah juga model timbangan seperti itu, lalu kita naik ke atas, keluar print outnya, berat kamu 50, yang halal 30 saja. Berapa lama kita mesti singgah menghanguskan yang 10 akibat memakan harta haram, akibat tak menunaikan zakat. Lanjut. Azab di akhirat menanti. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dunia orang boleh lolos. Kenapa begitu? Karena banyak sekali yang dapat kita lakukan di dunia. Yang pertama membela kita di dunia, mulut. Tapi di akhirat mulut tak berfungsi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut kami kunci. Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat bicara. Ya Allah, tak pernah tangan ini sekalipun membayarkan zakat. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki bersaksi. Tak pernah kaki ini dibawa melangkah sekalipun ke kantor Lazis, lembaga amil zakat infak sedekah. Bersaksi kaki. Tak bisa bohong. Mulut bisa diajak kompromi, tapi mulut, tangan dan kaki akan bersaksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita punya banyak uang, kita sewa orang lain untuk membela kita, insyaallah dia bela kita. Tapi sampai masanya nanti, jangankan orang lain, keluarga dekat pun tak bisa menolong. Maka apa yang menanti? Azab. Apa azabnya? Salat subuh 2 rakaat, pakai takbiratul ihram, pakai salam, pakai tasyahud, tidak disebutkan detail dalam Quran. Tapi khusus untuk azab orang yang tak berzakat disebutkan. Bagaimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha, harta itu nanti akan dipanaskan, dididihkan. Lilin saja panas sakit, apalagi kalau emas perak harta dipanaskan. Setelah panas, fatuqwa biha, lalu ditimpakan. Mana yang ditimpa? 3 anggota tubuh. Pertama, jibahuhum, kening. Kedua, junubuhum, usus. Ketiga, zuhuruhum, pundak. Kening, usus, pundak ditimpa harta yang dipanaskan. Ketika itu apa kata Allah? Hadza ma kanaztum. Inilah harta yang dulu kamu tumpuk waktu di dunia. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Rasakanlah akibat menumpuk harta. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum masa yang disebutkan Allah dalam surat At-Taubah 34-35 itu datang, maka kita keluarkanlah zakat. Karena sampai masanya nanti, penyesalan tak lagi berguna. Terakhir, kalau tak dikeluarkan, maka uang yang kita simpan itu akan keluar juga dengan caranya sendiri. Bagaimana caranya? Macam-macam. Dalam bentuk penyakit, perampok datang. Ada 100 rumah di kampung itu, cuman rumah itu yang diserang perampok. Macam nawa itu perampok itu mau mengambil. Yang lain selamat-selamat saja, tahu-tahu masuk dalam berita, terjadi kebakaran hebat disebabkan oleh listrik, saluran arus pendek. Apa maknanya? Dia akan keluar dengan caranya sendiri. Allah Ta'ala menurunkan hukuman sebelum di akhirat. Oh Pak Ustaz, ada tetangga saya tak pernah mengeluarkan zakat, tapi tetap juga usahanya maju, hartanya banyak. Ini cara Allah yang lain untuk menghukum. Tidak dia hukum dalam bentuk kehilangan, tak dihukum dalam bentuk kebakaran, tak dihukum dalam bentuk kebangkrutan. Lalu hukumannya apa? Dihukumnya dalam bentuk dilambungkan, tapi justru harta itu menjadi azab. Apa sebab berkahnya hilang? Tak berkah lagi sama sekali. Justru orang makin hilang, makin lupa, makin jauh, dan makin lalai dari Allah SWT. Disebutkan dalam hadis, Inna Allaha la yumli lizzalim. Allah mengulur pada orang yang zalim. Jangan sangka orang yang zalim langsung dihukum Allah. Tidak. Allah ulur. Diulur Allah rezekinya, diulur Allah umurnya, diulur Allah kuasanya. Lalu dia merasa sedang menipu Allah. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah, terlintas dalam hatinya. tetanggaku sholat rajin, puasa rajin, mati mendadak. Aku yang tak pernah sholat, umurku panjang, badanku sehat. Mungkin Allah lupa nampaknya. Wamallahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lalai. Lalu apa yang sedang dilakukan Allah? Inna kaidi matin, tipu dayaku sangat kuat. Allah sedang memainkan tipu dayanya. Mengapa Allah ulur? Hatta idza akhadahu lam yuflithu, supaya ketika Allah menjatuhkan hukuman, Allah tak tanggung-tanggung. Kalau ada orang yang tanggung, ini tanggung-tanggung masuk nerakanya. Tapi kalau sudah diulur sedemikian rupa, bergelimang dosa, maka dia langsung masuk ke dalam keraknya api neraka. Khalidina fiha abada. Bapak dan ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT, maka jangan kita tertipu dengan harta ini. Apakah harta itu mesti dijauhi, ditinggalkan? Tidak. Dalam Islam, harta adalah sesuatu yang dicari, dituntut, didapatkan. Tapi kalau sudah dapat, maka dia mesti ditunaikan kewajibannya. Pemahaman yang perlu diluruskan, ada orang mengajarkan bahwa Islam tak memperdulikan harta. Ini mesti diluruskan. Saya yakin Bapak Ibu sudah lurus, tapi ada anak, cucu, kemanakan, kerabat, tetangga, sahabat yang menganggap, sudahlah harta ini tak perlu dicari, hanya melalaikan kita dari Allah. Oh, tak betul. Dalam Islam diajarkan al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, mukmin yang kaya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah. Ada dua orang mukmin, satu kaya, satu miskin. Mana yang lebih dicintai Allah? Yang kaya, karena dia bisa bangun masjid, dia bisa bersedekah, dia bisa berbagi, dia bisa buat sekolah untuk tamat tahfiz Al-Quran, dia bisa menolong orang-orang panti jompo. Orang yang kaya, mulia. Ada orang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat. Ini perlu diluruskan. Kalau yang menggambarkan Nabi Muhammad itu miskin, orang awam, saya masih terima. Ini mahasiswa saya sendiri. Apa kata dia? Pak, saya mau tanya boleh? Saya bilang boleh. Katanya Nabi Muhammad itu orangnya miskin, melarat, susah. Saya bilang, siapa yang bilang begitu? Ada dosen kami menyebut. Oh, ini perlu diluruskan. Saya tak mau mendoktrin kamu untuk mengatakan wajib kamu katakan dia kaya. Kalau kamu tidak sebut Muhammad kaya, nanti nilainya C minus. Oh, enggak, saya tak mau begitu. Ini dosen diktator. Saya menceritakan riwayat, nanti kamu pikir, cerna, buat keputusan sendiri. Nah, saya sebutkan riwayatnya. Dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi, disebutkan bahwa Nabi ketika menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya 20 ekor onta. Satu ekor onta harganya sama dengan sapi Australia, 35 juta. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Saya tanya, kamu mahasiswa, anak muda umur 25 tahun, maharnya 700 juta. Orang kaya apa orang miskin? Oh, kaya sekali Nabi itu, Pak. Iya. Yang miskin itu bukan Muhammad. Yang miskin itu umat Muhammad. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu generasi kita dulu. Generasi bapak kita, generasi kita. Generasi anak-anak muda sekarang jauh lebih murah lagi. Apa maharnya? Kupinang kau dengan bismillah. Bisa Bapak Ibu bayangkan. Awal hidupnya umur 25 tahun, maharnya 700 juta. Bagaimana kehidupan di akhir? Nabi meninggal bulan Rabiul Awal. Lalu pada bulan Zulhijjah, Nabi haji. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lebih kurang 2, 3, 4 bulan sebelum meninggal, Nabi berkurban. Berapa yang disembelih? Nabi sembelih sendiri 63 ekor. Nabi itu tenaganya kuat. Umur 60-an dia sanggup menyembelih 63 ekor. Ini Muhammad, fisiknya kuat. Umat Muhammad baru berjalan sampai ke tempat pemotongan sudah sesak nafas. Menengok darah, alah tak jadi pulang saya sesak nafas. Nabi Muhammad motong sendiri 63 ekor. 27 ekor dipotongkan oleh Ali. 63 tambah 27, 700 ekor. Bukan kambing, onta. 700 ekor onta kali 35 juta, 3,5 M. Bukan M 35 ember. 3,5 miliar. Kira-kira kalau ada orang yang bersedekah kurban 3,5 miliar, susah apa kaya? Kaya. Yang susah itu bukan Muhammad, umat Muhammad. Berapa kurbannya? Seekor kambing. Berapa kurbannya? Satu ekor sapi, tapi dikeroyok betujuh. Sudahlah betujuh, sapinya kurus. Sudahlah sapinya kurus, waktu rapat dengan panitia angkat tangan. Pak, bisa dapat bonus tak ini? Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka kita luruskan pemahaman ini. Harta bukan melalaikan dari Allah, tapi dia justru jalan mencari ridha Allah. In qata'a amaluhu, putus amal. Apa amal yang mengalir? Sadaqatun jariyah. Siapa yang bisa bersedekah kalau bukan orang kaya? Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya tempat dalam surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang kaya? Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah, aku dan orang menyantuni anak yatim dekat seperti ini dalam surga. Siapa yang bisa menyantuni anak yatim kalau bukan orang kaya? Pergi haji ke Makkah, transportasi, akomodasi, konsumsi. Siapa yang bisa mengeluarkan 35 sampai 50 juta kalau bukan orang kaya? Oleh sebab itu banyak amal-amal dapat dilakukan oleh orang kaya. Tapi ingat, harta bisa menjadi nikmat, tapi bisa juga menjadi laknat. Mudah-mudahan harta kita menjadi rahmat dan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak kata-kata saya tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.